Allah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa faedah tentang salat. Faedah yang kelima, annaha kafaratun li saghairi dzunubi wa tathhiru minal khotoya. Bahwa salat itu sebab penghapus dosa kecil dan pensuci dari kesalahan-kesalahan. Salat itu sebagai penghapus dosa dan penghapus dari kesalahan atau pensuci dari kesalahan-kesalahan. Ya. Artinya, orang yang salat hapus dosa-dosa kecilnya dan hapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ini dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka tidaklah diampuni kecuali dia bertaubat daripada mengerjakan dosa besar tersebut. Taubat. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa besar kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kaitannya dia dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dia dengan makhluk, pernah menzalimi saudaranya, mengambil harta saudaranya entah dengan cara merampas ataupun hutang tidak dibayar-bayar, ini barakallahu fikum termasuk dosa besar, ya, yang nanti di akhirat akan ditunaikan. Nah, dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mendengar Rasul bersabda, ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasil minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rasul bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu wahai para sahabatku? Seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian yang dia mandi setiap hari 5 kali. Ya. Anggap di depan rumah kita ada sungai yang jernih, sungai yang mengalir. Kita mandi 5 hari sekali. Alafan, 5 hari sekali. 5 kali dalam sehari. Ya, 5 hari dalam sekali. Qala hal yabqa min daranihi syai? Apakah tersisa kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai. Tentu tidak akan tersisa. Hak Allah yang pertama kali ditanya di hari kiamat. Hak Allah yang pertama kali ditanya, ya hamdulillah, pada hari kiamat adalah salat. Nah, barakallahu fikum. Qala yang keenam di antara faedah salat adalah istima'ul muslimin 'alaiha, bersatunya kaum muslimin sebab salat tersebut. Ya. Wa husul ta'aruf wa ta'aluf bainahum, terjadinya saling mengenal dan juga saling berkasih sayang di antara mereka. Nah, bayangkan setiap hari ketemu di salat 5 waktu. Saling kenal, saling kenalan. Nah, berkasih sayang. Ketika kehilang, kemana Bapak Fulan? Kok saya nggak pernah melihat? Ya, ada yang ingat gitu loh. Ada yang ingat. Tapi kalau misalnya nggak pernah kelihat di masjid, nggak pernah sholat 5 waktu, si Fulan nggak ada, si Fulan meninggal pun, kalau nggak dikasih tahu, nggak akan kehilangan. Ya, barakallahu fikum. Wa ta'limul jahil, dengan sholat jamaah mengajarkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum tahu. Nah, barakallahu fikum. Dan walhamdulillah, beberapa kajian yang kita adakan itu disebabkan dari sholat jamaah. Disebabkan dari sholat jamaah. Setiap sholat jamaah, ya, mereka bersalaman, ya, keliling dan lain sebagainya, zikir keras-keras. Kemudian apa? Sedikit-sedikit kita nasihati dia. Tapi tentunya jangan langsung menasihati kalau kita belum punya kuncinya. Kuncinya apa? Komunikasi. Kita gak pernah komunikasi, la kalam, la salam, gak pernah ngomong, gak pernah salam apa. Begitu melihat dia salah langsung, Pak, ini gak boleh, ini haram, ini bid'ah, ya marah. Tapi kalau misalnya kita punya komunikasi, ketemu di jalan, assalamualaikum, gimana pak kabarnya, sehat, gimana keluarga, sehat, khair, alhamdulillah, gimana usaha, lancar-lancar. Ini komunikasi, ini kunci. Ketika kita mau menasehati, kita sudah punya kunci, gampang, sudah akrab. Dia pun menyikapinya tidak seperti diajari, tapi diajak ngobrol, berpikir dia. Tapi kalau misalnya kita belum pernah ketemu, sekali ketemunya diajak salaman misalnya ketika selesai sholat, diem. Toel, dia nafikan lagi tangannya, dia tepis, ya akan marah. Ya, pegang tangannya. Nah, pegang, jabat tangannya, tidak mengapa. Tetap mengingkari dalam hati, ini tidak dibenarkan. Nanti ketika ada waktu, ketika orang sudah sepi, ada kesempatan, sampaikan. Kenapa saya tidak mendahulukan salaman? Karena salaman ini disyariatkan ketika bertemu. Sebagaimana hadis Rasul, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahu qabla yatafarraqa." Sampaikan dalilnya supaya dia lebih yakin. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan, maka akan hapuslah dosa daripada keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis rawahu Abu Dawud. Oh, seperti itu. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi-lagi salaman-salaman setelah sholat. Baik, bangun komunikasi dengan masyarakat. Bangun komunikasi dengan masyarakat. Jangan kaku, ya. Jangan kaku. Kecuali membahas masalah agama, dia orang yang punya syubhat, ya tahan. Tapi kalau misalnya masyarakat ini awam dan dia pun punya komunikasi yang bagus, sabar. Tanya masalah dunia, ya. Suatu ketika baru disampaikan ketika waktunya tepat. Ya tadi hikmah, menyampaikan tepat pada waktunya. Nah, barakallahu fiik. Wa tanbihul ghafil. Dalam salat jamaah juga kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Wa idharu sya'airil islamiyah wa ghairiha minal masalih al-azimah. Juga dalam salat jamaah faedahnya adalah menyebarkan syariat Islam. Seandainya tidak ada yang jamaah, bagaimana jadinya masjid ini? Kosong. Ya. Sehingga kaum muslimin yang kita dikatakan mayoritas enggak ada tanda-tanda kejayaan sama sekali. Masjidnya sepi. Nah, masjid besar tapi jamaahnya yang muazin dia, yang imam dia, ya, yang iqamah dia sendiri. Nah, sama jin mungkin di belakang. Iya. Jin muslim sholat. Jin muslim ikut sholat. Barakallahu fiik. Bahkan ikut hajar di majlis ta'lim. Iya. Ketika ini Syekh Mukbil mengkhususkan muhadarah untuk murid-muridnya dari bangsa jin. Beliau enggak mendengar, tetapi beliau tahu bahwa ada dari bangsa jin yang mendengarkan kajian-kajian beliau. Iya. Barakallahu fiik. Ana pernah mendapatkan suatu kisah di Damaskus. Ada seorang anak yang enggak pernah taat sama orang tuanya. Qadarullah orang tuanya ini mudah serapah. Ya khudukal jin. Ya, dia berdoa seperti itu. Mudah-mudahan kamu diambil sama jin. Subhanallah. Tiba-tiba menghilang dia. Tiba-tiba menghilang beberapa hari. Kemudian setelah beberapa hari atau beberapa pekan, dia ada lagi. Jatuh dari, jadi di Yaman itu ada tempat yang enggak ada atapnya, tapi pakai terpal supaya ada cahaya. Jatuh di situ. Ditanya, dari mana kamu? Kok bisa kamu jatuh dari atas? Dia sampaikan, ketika engkau marah wahai ibu, aku diangkat oleh sekumpulan jin. Aku dibawa ke Gunung Barokah, kalau tidak salah Gunung Barokah di atas Markis Damaj. Di situ aku melihat Markis, ya. Di situ aku dikurung di Markis atau di Afwan, di tempatnya para jin itu aku dikurung. Ya. Dikatakan, kamu harus membuat perjanjian untuk tidak lagi durhaka kepada orang tuamu. Kalau seandainya kamu masih durhaka, akan aku tarik. Kami adalah murid-muridnya Abu Abdurrahman. Kami murid-muridnya Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Akhirnya dari situ dia memperbaiki dirinya dan alhamdulillah sebab jadi anak yang soleh. Nah, ada juga orang yang kesurupan, ya, kesurupan dibacakan Al-Qur'an enggak mempan, ya. Orang yang kesurupan ini orang-orang yang punya keyakinan syirik-syirik seperti itu, ya. Kemasukan, dibacakan, enggak akan mempan. Ana talib Abi Abdurrahman. Saya ini muridnya Abu Abdurrahman. Ana a'lam mink. Saya lebih pandai daripada kamu. Iya, barakallahu fiik. Dan ini terjadi di masa Imam Ahmad dan Imam Tawus, Imam A'mas dan yang lainnya. Jin muslim benci kepada orang ahlul bidah. Benci. Mereka masuk mencelakakan mereka. Ketika Imam Ahmad menegur orang yang kesurupan, suruh keluar jinnya. Enggak. Dia ini orang yang buruk. Dia ini orang yang suka mencela sahabat, orang Syiah dan lain sebagainya, pemahaman yang seperti ini. Apa kata Imam Ahmad? Stangir, lanjutkan. Artinya terus bercokol di dia sampai dia sadar ataupun bertaubat dari kebiasaan dia mencela para sahabat. Nah, ini artinya jin pun ikut bergabung. Mudah-mudahan ada jin yang taubat dengan menghadiri kajian kita. Alhamdulillah. Qala, di antara faedah yang berikutnya, yang ketujuh, annaha silatun bainal musalli wa rabbih, bahwa salat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Bayangkan, salat adalah penghubung yang paling baik antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Fal musalli idza qama fi salati istaqbalahu Allah biwajhi. Ketika seseorang salat, maka Allah menghadap dengan wajahnya kepada hamba tersebut. Fa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba ketika salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Qala Allahu ta'ala, Allah menjawab bacaan yang kita baca tadi. Hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan apabila hamba tersebut berkata ar-rahmanir rahim. Ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Allahu ta'ala, Allah menjawab, asna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, kalau hamba itu berkata malik yaumiddin, raja atau penguasa hari kiamat. Qala, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan, dan terkadang sesekali Allah berkata, fawwada ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba berkata ini hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Qala, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara aku dan hambaku, yang penghubungnya yang tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika iyyaka nasta'in, ya Allah, kami meminta pertolongan. Pertolongan dari kesusahan, pertolongan dari kesukaran dan lain sebagainya. Maka Allah katakan, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku seperti apa yang dia minta. Ketika nasta'in, kita meminta pertolongan, meminta keistiqomahan, meminta kekuatan iman, kekokohan iman. Maka hadza li 'abdi, itu untuk hambaku. Fa idza qala as-siratal mustaqim, apabila hamba itu berkata as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Qala Allah, Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku. Jadi alhamdulillah sampai tadi iyyaka na'budu itu untuk Allah. Ya. Jadi salat terbagi menjadi dua, untuk Allah dan untuk hamba. Untuk Allah dari mana? Dari bacaan alhamdulillah sampai tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pujian-pujian untuk Allah, pengagungan untuk Allah. Setelahnya baru untuk hambaku. Ini maksudnya kata Allah untuk hambaku, dari kalimat iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, itu semuanya kebutuhan-kebutuhan hamba. Maka subhanallah, ya, tidak ada, kita tidak dapati wasilah penghubung yang paling baik selain sholat, yang mana Allah menjawab setiap bacaan yang kita baca. Seperti yang sudah kita sampaikan, setiap bacaan yang kita baca Allah jawab, Allah jawab, Allah kabulkan. Baik, barakallahu fikum. Maka ketika kita sholat, hakikatnya itu kita sedang berdoa, meminta keteguhan, meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Antum bisa persiapan untuk salat zuhur. Naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.